depan asal di rumputan tempat kita pernah berjalin kala. Nafasku dan nafasmu saling bertautan, meniti kasih di selembar benang. Sudut ruang tempat kita pernah mesra berbincang, yang kini tumbuh menjadi dendam. Kau bakar cinta, kau tikam luka. Haruskah aku kalah lagi setelah kalah dan kalah? Mestikah aku jatuh lagi setelah jatuh dan jatuh? Atau harus aku gali kubur kita berdua? Kayu atas kemenanganku. Keputusannya ada pada sikapmu dan suasana di batinku. Tuhan, maafkan aku. Aku, oh.